rasa saat kau meluangkan kata-kata bisamu, ku tidak lagi kau perlu. Gerhana rasa hatiku, tiada lagi cinta, hancur berkecai bersama linangan air.